Yang ketiga, fikih sejarah tentang wafatnya Abu Talib pada saat itu. Dan yang keempat, fikih sejarah tentang keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Taif untuk berdakwah. Yang kelima, fikih sejarah kisah Isra dan Mi'raj. Ini lima pembahasan yang akan kita bahas insyaallah taala pada pasal yang ketiga ini. Kita mulai dari pembahasan yang pertama. Ini kalau saya ingin ringkas, bahwa ketika pasal yang pertama dan kedua kita sudah membahas tentang indahnya sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pasal yang kedua dimulai dari hijrah, berhenti dari hijrah ke Habasyah. Dimulai dari awal wahyu dan berhenti kisahnya pada hijrah ke Habasyah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam semakin dipersulit, semakin dipersempit. Dan mereka bukan hanya melarang untuk berdakwah, tetapi mereka juga, yaitu mereka ini orang-orang kafir Quraisy, mereka juga menyiksa setiap orang yang masuk ke dalam agama Islam dengan siksaan yang sangat pedih, dengan berbagai macam siksaan. Jadi semakin hari permusuhan, intimidasi, penyiksaan semakin berat. Dan bahkan penyiksaan bukan hanya kepada sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam, tetapi juga kepada anak-anaknya, istri-istrinya, para kerabatnya. Ini yang menyebabkan akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk kepada perkampungan atau kawasan Bani Abdul Muttalib, Bani Abi Talib. Kawasan Bani Abi Talib. Yang di situ mereka membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga membela kerabat-kerabat mereka. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy melakukan pengepungan. Pengepungan yang menyebabkan beratnya pengepungan itu nanti kita akan jelaskan. Pengepungan ini tambah berat ketika wafatnya Abu Talib. Kemudian setelah itu tidak berapa lama wafatnya Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian beliau akhirnya pergi ke Taif untuk berdakwah. Tetapi di Taif pun juga disiksa, dicaci, dihina, diolok-olok. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Maka pasal ini, pasal yang ketiga ini dimulai dari pengepungan, pemboikotan orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi dan pengikutnya. Dan berhenti dengan peristiwa yang agung, yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai sekarang pembahasan pertama, fikih sejarah tentang masuknya Islam Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kita memulai, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tentang Islamnya Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib disebut Sayyidu Syuhada. Beliau adalah pemimpinnya para orang-orang yang mati syahid. Dan beliau adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masuknya Hamzah merupakan masuknya orang penting dalam agama Islam. Karena Hamzah radhiyallahu anhu adalah orang terbaik dari kaum Quraisy dan paling tegas dan keras. Dan Hamzah bin Abdul Muttalib mempunyai kedudukan di zaman jahiliyah. Hamzah bin Abdul Muttalib mempunyai kedudukan yang tinggi di zaman jahiliyah. Hamzah bin Abdul Muttalib adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga saudara sepesusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di beberapa buku sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana Islamnya Hamzah. Islamnya Hamzah pertama kali karena ingin menolong keturunan Abdul Muttalib. Saya ceritakan dari kisah yang disebutkan oleh Imam Hakim dan juga oleh Imam At-Tabarani di dalam kitabnya. Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Cerita dari Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi. Beliau bercerita, "Kana Islamu Hamzata ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhu hamiyatan." Awalnya Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib adalah karena hamiyah, yaitu menjaga kesukuan, menjaga keturunan. Artinya keturunan beliau banyak disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka beliau masuk Islam. Wa kana yakhruju minal harami fayasqat. Dan kebiasaan Hamzah keluar dari Masjidil Haram, tanah suci kota Mekah, ke pedalaman ataupun ke padang pasir untuk berburu. Fa idza raja'a marra bi majlis Quraisy. Kalau seandainya dia keluar dari beliau pulang dari berburu, beliau melewati tempat-tempat duduknya orang-orang Quraisy. Wa kanu yajlisuna baina Safa wal Marwah. Orang-orang kafir Quraisy senantiasa duduk antara Safa dan Marwah. Maka Hamzah kalau pulang dari berburu, beliau melewati tempat-tempat duduk mereka, bermajlis mereka. Fayamuru bihim fayaqul, ramaitu kadza wa kadza wa sana'tu kadza wa kadza, thumma yantaliqu ila manzilih. Faaqbala min ramihi dzata yawmin. Lalu beliau setiap kali pulang, beliau cerita kepada orang-orang kafir Quraisy. Saya tadi berburu begini, saya melempar, saya memanah seperti ini, seperti ini. Dan orang-orang kafir Quraisy semuanya takjub dengan Hamzah. Karena memang dia mempunyai kedudukan di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy. Kemudian para ikhwah, setelah cerita, pulang. Itu kebiasaan Hamzah seperti itu. Keluar dari tanah haram ke tanah suci, ke tanah halal untuk berburu. Kalau pulang, melewati majlis-majlis orang-orang kafir Quraisy. Fa'aqbala min ramihi dzata yawm. Suatu hari, beliau pulang dari memanah, dari berburu. Falaqiyathu imra'atun faqalat ya Aba Imarah. Lalu ada seorang wanita berkata kepada Hamzah di tengah jalan, "Wahai Abu Umarah." Bagus ini nama anak, Amarah atau Umarah. "Wahai Abu Umarah, madza laqiya ibnu akhik min Abi Jahal ibni Hisham. Wahai Abu Umarah, itu keponakanmu, jadi itu kan keponakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keponakanmu, apa yang dia dapati dari Abu Jahal bin Hisham? Maksudnya, Abu Jahal bin Hisham sangat sadis terhadap keponakanmu. Kok kamu diam saja? Syatamahu wa tanawalahu wa amil wa fa'al. Dia mengolok-oloknya, mencacinya, memperbuat demikian, melakukan demikian kepada keponakanmu. Kamu kok diam? Faqala hal ra'ahu ahad? Qalat, "I wallah laqad ra'ahu an-nas." Kata Hamzah bin Abdul Muthalib, yang waktu itu belum masuk Islam. Apakah ada yang melihat saksinya bahwa Abu Jahal bin Hisham menyiksa keponakan saya? Kata perempuan ini, "Iya, demi Allah, orang-orang sudah semua melihatnya." Faqbala hatta intaha ila dzalikal majlis inda Safa wal Marwah. Maka ketika dia datang dari berburu, setelah bertemu dengan perempuan tersebut, dia mendatangi tempat duduknya, tempat majlis orang kafir Quraisy tadi, yang terletak antara Safa dan Marwah. Ternyata di sana mereka duduk-duduk dan terdapat Abu Jahal di tengah-tengahnya. Fattaka ala qausih. Maka beliau sambil memegang busur panahnya, kemudian diletakkan busur panahnya sambil bersandar dengan busur panahnya. Artinya busur panahnya itu ditancapkan. Faqala ramaitu kadza wa kadza wa fa'altu kadza wa kadza. Thumma yajma'a yadayhi bil qus. Fa daraba biha baina udhunay Abi Jahal fawqa sanatiha atau sunnatiha. Kemudian kata Abu Jahal, aku tadi memanah ini, memanah itu, menembak ini, menembak itu. Aku melakukan ini dan itu tatkala berburu. Kemudian dia memegang dengan kedua tangannya busur panah tadi dan memukulkannya di tengah-tengah kepala Abu Jahal. Hamzah. Ya? Hamzah. Bukan Tesar. Hamzah. Ya. Tumakal khudha bil qaus. Kemudian dia berkata, ambil busur panah itu. Sudah dipukulkan, tentunya berdarah. Ambil busur panah tersebut. Wa ukhra bis saif. Kemudian dipukulkan lagi dengan pedangnya. Wa ashhadu annahu Rasulullah wa annahu jaa bil haqqi min indillah. Aku bersyahadat bahwa beliau adalah Rasulullah, beliau datang dengan kebenaran dari sisi Allah. Lalu orang-orang kafir Quraisy mengatakan, ya Abu Umarah, innahu sabba alihatana. Wahai Abu Umarah, dia telah menghina Tuhan-Tuhan kita. Wa in kunta ant, wa anta afdalu minhu, ma aqrarnaka wa dhaak. Subhanallah, indah bahasa Arab ya. Saya pribadi sangat suka orang-orang Arab dulu ngomong. Ya. Wa in kunta ant, meskipun kamu kedudukannya mempunyai kedudukan yang tinggi, wa anta afdalu minhu, ma aqrarnaka wa dhaak. Dan engkau lebih mulia darinya, kami tidak akan biarkan engkau mengakui keislamannya, mengakui kenabiannya. Wa ma kunta ya Aba Amarah fahishah. Dan engkau wahai Abu Amarah tidak pernah berkata kata kotor, keji, sia-sia. Nah, ini cerita dari siapa? Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana terdapat cerita lain. Disebutkan oleh Imam Ibn Hisham di dalam kitab beliau As-Sirah An-Nabawiyah. Dan ceritanya hampir-hampir sama, cuma ada beberapa tambahan. Yang perempuan yang memberitahukan bahwa keponakanmu disiksa oleh Abu Jahal bin Hisham, namanya adalah budaknya Ibnu Jada'an. Budaknya Ibnu Jada'an. Ketika diberitahukan seperti itu, maka Hamzah pun marah. Lima aradallahu bihi min karamatih. Marahnya Hamzah itu adalah sebab keislamannya. Subhanallah. Marahnya Hamzah sebab keislamannya. Nah, nanti di sini ada pelajaran, nanti kita akan bahas. Sebagaimana kalau kita belajar sejarah Nabi, saya tidak hanya ingin cerita, tapi fikih-fikih sejarah tersebut yang kita bisa ambil. Di antaranya, nanti kita akan bahas, saya cuma nyebutkan sedikit. Di antaranya, salah satu hikmah Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya ditindas, disiksa, dikucilkan, diboikot, dikurung. Tidak bisa berinteraksi dengan orang-orang lain selain dari Bani Abdul Muttalib. Dikurung oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy sengaja tidak boleh ada yang berinteraksi dengan keturunan Abdul Muttalib. Keturunan Abu Talib maksud saya. Maka apa yang terjadi? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya adalah kalau tidak terjadi itu, maka mungkin Hamzah tidak masuk Islam. Maka sering kita mendapatkan ujian cobaan. Terkadang ujian cobaan tersebut berhasil manis dan indah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu falamma dakhal al-masjid nazara ilaihi jalisan fil qub. Ketika Hamzah bin Abdul Muttalib pulang dari berburu, sesudah diberitahukan seperti itu, dia masuk ke dalam Masjidil Haram dan melihat Abu Jahal sedang duduk bersama orang-orang. Faqbala nahwahu hatta idza qama ala ra'sih. Lalu dia datang mendatangi Abu Jahal sampai berdiri di kepalanya Abu Jahal. Maksudnya Abu Jahal duduk, dia berdiri di sini. Rafa'a al-qaws fa darabahu biha fa shajjahu shajjatan munakkarah. Maka dia mengangkat busur tadi, kemudian setelah itu dipukulkan ke kepalanya dan bocor kepalanya. Tsumma qala atashtumu, wahai Abu Jahal, kamu mencelanya, mengolok-oloknya. Fa ana ala dinih, aku di atas agamanya. Allahu akbar. Ya, bagus nama anak Hamzah, berani dalam kebenaran. Abu Hamzah. Aqulu ya ma aqulu ma yaqul, aku mengucapkan apa yang ia ucapkan. Faradda alayya dhalika in istata'ta, kalau kamu berani lawan aku. Allah. Ya. Faqamat rijalun min bani Makhzum linusrati Abi Jahal. Maka bangunlah keturunan Abu Makhzum. Abu Makhzum, Abu Jahal dari keturunan Abu Makhzum. Jadi gini, Pak. Quraisy itu sebuah marga besar. Dan di sana ada keturunan-keturunan. Keturunan Hashim, keturunan Abdul Muttalib, keturunan ini, keturunan ini. Nah, Abu Jahal orang Quraisy, tetapi dia keturunan Abu Makhzum. Bangunlah orang-orang Abu Makhzum untuk menolong Abu Jahal. Famana'ahum Abu Jahal wa tamma Hamzatu ala islamih wa ala ma taba'alahi Rasul sallallahu alaihi wasallam qawlih. Maka Abu Jahal melarangnya, enggak berani Abu Jahal. Ya, dan sempurnalah keislaman Hamzah radhiyallahu anhu wa ardhah. Ini Islamnya Hamzah. Kemudian Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau orang yang terkenal dengan sangat memusuhi kaum muslimin. Sangat menyiksa mereka. Maka bercerita Laila binti Hasmah bin Abdullah istrinya Amir bin Rabi'ah. Jadi ada seorang perempuan bernama Laila binti Hasmah. Beliau ini istrinya Amir bin Rabi'ah. Ya. Laila bercerita. Ini bagus juga nama anak disebut dengan Laila. Laila bercerita karena beliau termasuk dari wanita yang berhijrah pertama ke negeri Habasyah. Jadi ada nilai historinya. Wanita yang benar-benar beriman di awal-awal keislaman dan tunduk patuh kepada Rasulullah sampai ke hijrah ke Habasyah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha wa radhaha. Dan kita berharap seperti itu juga kepada anak-anak kita kalau seandainya diberi nama Laila. Ya. Boleh enggak Ustaz berhusnuzan kalau ada perempuan yang bernama Laila, ulun husnuzan, pinanya baik untuk dijadikan bini? Kada tahu am itu. Ya. Ada seorang dulu kawan di kota Dammam, Arab Saudi. Dia beri nama anaknya Ukasha. Ukasha salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'una alfan min ummati yadkhulul jannah bighairi hisabin wala adab." Akan ada dari umatku 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian Ukasha radhiyallahu anhu berkata, "Ud'ullah an yaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, doakan aku agar seperti, agar termasuk dari orang-orang tersebut. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Anta minhum." Engkau darinya. Artinya engkau dari mereka, yaitu orang-orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, teman saya ini ingin seperti anaknya seperti Ukasha, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan juga beliau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya bagus Ukasha. Dikasihlah nama Ukasha. Ketika berumur 2, 3, 4 tahun, kok sukanya naik-naik. Suka naik lemari, naik meja, naik macam-macam. Setelah dicari artinya, Ukasha ternyata spider. Laba-laba. Ya. Secara bahasa ya, secara bahasa. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamzah dan Umar, nama-nama yang kalau orang dengarnya saya sudah wah, kokoh, kuat. Enggak ada ceritanya Hamzah letoy, enggak ada. Cucok enggak ada. Ya. Siapa nama pian? Hamzah, enggak ada. Hamzah itu terkenal dengan kekuatannya. Ya, Umar ketegasannya, kekerasannya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada Laila bercerita. Laila ini istrinya Amir bin Rabi'ah. Wallahi inna lanartahilu ila ardil Habasyah. Demi Allah, kita benar-benar ingin pergi ke negeri Habasyah. Wa qad dhahaba Amirun fi ba'dhi hajatih. Suami saya, Amir bin Rabi'ah, sedang keluar untuk mengambil keperluannya sebelum berangkat ke Habasyah. Idh aqbala Umar wa hiya ala syirkihi hatta waqafa alayya. Dan ketika itu datang Umar. Wa huwa ala syirkihi. Dan Umar masih dalam keadaan musyrik. Hatta waqafa alayya. Sampai dia berhenti menemuiku. Wa kunna nalqa minhu al-bala. Dan kita mendapati dari Umar siksa pedih dari Umar. Udhiya lana wa shiddatun alaina. Adhan lana wa shiddatun alaina. Darinya kita mendapatkan siksa. Darinya kita mendapatkan kesulitan. Faqal innahu lintilaq ya Umma Abdullah. Maka Umar mengatakan kepada Laila, wahai Umma Abdullah, sekarang waktunya kalian keluar dari kota Mekah ini. Qalat qultu na'am. Iya. Wallahi lanukhrijanna fi ardillah. Lanakhrujanna fi ardillah. Demi Allah, kami akan benar-benar keluar di bumi Allah. Adaitumuna wa qahartumuna, kalian telah menyiksa kami, kalian telah menyempitkan kami, hatta yaj'alallahu lana makhraja, sampai Allah menjadikan nanti untuk kami jalan keluar. Maka Umar bin Khattab mengatakan, sahibakumullah. Nah, di sini mulai dia dapat hidayah. Hidayah itu kalau datang, tidak akan ada yang bisa menolaknya. Sahibakumullah. Semoga Allah mengawal kalian, menemani kalian. Wa ra'aitulahu riqqatan lam akun araha. Kata Laila, aku melihat pada diri Umar sifat menyesal, sifat sedih, sifat lembut yang aku belum pernah melihatnya. Tsumma sarafa wa qad ahzanahu fi ma ara khurujana. Kemudian dia pulang dalam keadaan sedih karena melihat kita bergegas keluar dari kota Mekah. Sedih ya, orang harus dikeluarkan, harus apa namanya, evakuasi, apa sih namanya, keluar dari sebuah negara, eksodus ya, dari negara ke negara. Sedih, meninggalkan tanah kelahiran, dan ini kan anak istri, meninggalkan pekerjaan dan semisalnya. Faja'a Amir bihajatihi tilk, maka datang suamiku, saya sudah mengambil keperluannya. Faqultulah, ya Aba Abdullah, la ra'aita Umara anifan wa riqqatahu wa huznahu alaina. Wahai suamiku Abu Abdullah, kalau seandainya engkau tadi melihat Umar ya, sedihnya, lembutnya, engkau akan heran deh. Qala atami'at, atami'ta fi islamih, atami'ti fi islamih. Wahai istriku, apakah kamu yakin dia akan masuk Islam? Qultu na'am, iya, mungkin dia masuk Islam. Qala, kata suaminya Amir bin Rabi'ah, fala yuslim, dia tidak akan masuk Islam. Alladzi ra'aita hatta yaslama atau hatta yuslima himarul Khattab, tidak akan pernah masuk Islam Umar bin Khattab. Orang yang kau lihat tadi tidak akan pernah masuk Islam sampai keledainya masuk Islam, baru dia masuk Islam. Saking keselnya, saking marahnya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qalat ba'san minhu lima kana yara min ghilbatihi wa qaswatihi 'ala al-Islam. Yaitu putus asanya suamiku untuk Umar masuk Islam disebabkan karena saking marah dan saking kerasnya terhadap kaum muslimin. Ini disebutkan di dalam kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham, kemudian disebutkan oleh Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah yang dituliskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Silakan. Ya, kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat tentang keislaman Umar bin Khattab juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, "Wallahi laqad ra'aituni wa inna Umar radhiyallahu anhu lamuwaththiqi 'ala al-Islam qabla an yuslima Umar radhiyallahu anhu." Demi Allah, sungguh aku telah melihat sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu benar-benar menguatkan Islam sebelum masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maksudnya begini, setelah masuknya Umar bin Khattab, maka Islam benar-benar kuat. Kemudian juga masuknya Umar bin Khattab ke dalam agama Islam adalah sebab doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan kedudukan Umar radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma 'izzal Islam bi ahabbi hadainir rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah seorang dari dua orang yang paling engkau cintai. Salah seorang dari dua orang yang paling engkau cintai. Bi Abi Jahal dan atau bi Umar bin Khattab. Silakan pilih ya Allah. Muliakan Islam dengan masuk Islamnya salah seorang dari dua orang ini. Abu Jahal dengan Umar bin Khattab. Lihat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dengan salah satu dari dua orang yang bernama Umar. Nama Abu Jahal siapa? Amr bin Hisham. Amr bin Hisham bin Mughirah. Nama Abu Jahal. Amr bin Hisham bin Mughirah. Makanya Rasulullah SAW dalam beberapa riwayatnya, ya Allah muliakanlah Islam dengan masuknya salah seorang dari dua orang yang paling engkau cintai, yang bernama Umar. Dua-duanya bernama Umar. Yang satu Umar, yang satu Amr. Ya, yang satu Umar bin Khattab dan yang satu Amr bin Hisham bin Al-Mughirah. Ya, dalam beberapa riwayat begitu. Allahumma aizal Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, muliakan Islam dengan masuknya salah satu orang yang bernama dua Umar. Ya, salah satu dari dua orang yang bernama Umar. Yang pertama Abu Jahal, yang kedua Umar. Abu Jahal namanya Amr ibn Hisham bin Al-Mughirah. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nama beliau. Baik. Kemudian wa kana ahabbahuma ilaihi Umar. Dan ternyata yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Umar, hadis riwayat Tirmizi. Ini menunjukkan manaqib, kedudukan. Manaqib itu artinya kedudukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Al-Khattab khassah." Rupanya ini yang menyebabkan kenapa Umar lebih dicintai oleh Allah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ada pengkhususan doa untuk siapa? Umar. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab secara khusus. Ya, secara khusus. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun masuk ke dalam agama Islam. Nanti saya ceritakan. Salah satu hal juga yang menunjukkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Umar bin Khattab masuk Islam didoakan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Doanya bagaimana? Yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, diriwayatkan di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat yang ditulis oleh Imam At-Tabarani dari riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak beliau yang bercerita, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba sadra Umar biyadihi hina aslama 3 marratin wa huwa yaqul." Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memukulkan tangan beliau ke dada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebanyak 3 kali. Kemudian beliau berdoa, "Allahumma akhrij ma fi sadri Umar min ghillin wa abdalahu imana." Ya Allah, keluarkan dari hati Umar bin Khattab rasa dengki dan gantikan dengan keimanan. Beliau ucapkan doa tersebut sebanyak 3 kali. Ya, ini juga doa bisa dibaca untuk kita. Allahumma akhrij ma fi sadri min ghil wa abdilhu imana. Ya Allah, keluarkan dari hatiku rasa benci, rasa dengki, rasa kotor, dan gantikan dengan keimanan. Ini bisa mengobati hati-hati yang kotor, hati-hati yang mungkin pikirannya hanya pikiran-pikiran kotor seputar syahwat antara perut dengan lutut saja. Itu aja. Padahal jenggotan sudah. Tapi pikirannya cuma itu-itu saja, sekitar situ. Maka, ya apalagi yang belum nikah ini. Maka doa ini, Allahumma akhrij ma fi sadri min ghillin wa abdilhu imana. Hadis riwayat Imam At-Tabarani dan para perawinya sahih. Saya tuliskan mungkin biar bermanfaat. Allahumma akhrij ma fi sadri min ghillin wa abdilhu imanan. Ya, wa abdilhu imanan. Yang artinya, ya Allah, keluarkan dari hatiku ghil, rasa dengki, kotor, hasad, dan gantikan dengan keimanan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita tentang keislamannya. Cerita ini disebutkan di dalam kitab Al-Musnad riwayat Imam Ahmad. Ya, di dalam kitab Al-Musnad disebutkan oleh Imam Ahmad. Beliau bercerita, "Kharajtu abghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an uslim." Aku keluar rumah untuk mencari Rasulullah sebelum aku masuk Islam. Entah mencarinya untuk menyiksa atau untuk mengolok atau untuk masuk Islam. Yang penting beliau ingin mencari Rasulullah SAW sebelum masuk Islam. Fawajatu qad sabaqani ilal masjid, fakuntu khalfah. Lalu aku dapati beliau sudah masuk ke dalam masjid, Masjidil Haram maksudnya. Maka aku pun berdiri di belakangnya. Fastaftaha surat al-haqah. Maka beliau setelah Al-Fatihah membaca surat al-haqah. Faja'altu a'jab min ta'lifil Qur'an. Maka aku sangat takjub dengan ayat-ayat yang dibacakan dari Al-Qur'an tersebut. Faqultu hadza wallahi sya'ir kama qalat Quraisy. Aku pada saat itu mengatakan, demi Allah ini adalah ahli syair beneran ini. Ahli sajak, syair-syair sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy. Faqara'a innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli sya'ir. Saat itu pula Allah menurunkan, sesungguhnya itu adalah ucapan Rasulin Karim. Ucapan dari Rasul yang mulia. Dan beliau, Rasul tersebut bukanlah seorang syair. Tetapi kalian sedikit sekali beriman. Qultu kahin. Kata Umar bin Khattab dalam hatinya, wah ini tukang ramal, dukun. Sesudah menuduh tukang syair, ternyata dibantah oleh Allah, maka dituduh dengan kahin, tukang ramal. Kala kemudian Nabi Muhammad SAW membaca dalam salatnya, wala biqauli kahin qalilan ma tadzakkarun. Dan dia juga bukan perkataan dukun. Padahal itu masih di dalam hati siapa? Umar bin Khattab. Ya. Kalian sedikit sekali kalian mengingatnya. Tanzilum min rabbil alamin. Tetapi itu adalah ayat yang diturunkan dari Rabb alam semesta. Surat Al-Haqqah ayat 40 sampai 43. sampai kepada akhir surat. Kata Umar bin Khattab, "Fawaqala Islamu fi min qalbi kullu mauqi'." Maka masuk Islam dari hatiku di setiap ayat-ayat yang dibacakan tadi. Ini menunjukkan ingin melembutkan hati, bacalah Al-Qur'an. Ingin memberikan petunjuk, bacakan Al-Qur'an. Bahkan mohon maaf kalau saya boleh cerita, menjawab pertanyaan. Jadi jamaah, itu jawaban yang paling berkah dengan membacakan ayat Al-Qur'an. Enggak usah panjang-panjang ceritanya. Satu pertanyaan dijawab sekian menit, enggak usah. Baca Al-Qur'an, niscaya dia jawaban yang sudah masuk ke dalam hati dan mudah diterima. Karena memang Al-Qur'an itu apa? Wahyu. Wahyu, hudan, husyifa, wa rahmatun lil mu'minin. Petunjuk, obat, kasih sayang untuk orang-orang beriman. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, itu riwayat yang paling mendekati sahih tentang keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arallah. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kapan Umar bin Khattab masuk Islam? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam disebutkan di dalam kitab Fathul Bari bahwa beliau masuk Islam setelah hijrah pertama dari Habasyah. Setelah hijrah pertama dari Habasyah. Dan disebutkan di dalam kitab As-Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi bahwa masuknya Umar bin Khattab setelah 3 hari masuknya Hamzah ke dalam Islam. Masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke dalam agama Islam setelah 3 hari masuknya Islam, masuk Hamzah ke dalam agama Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ada cerita juga yang lain yang disebutkan tentang Islamnya, bagaimana masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Ibnu Hisham di dalam kitabnya Sirah Nabawiyah. Dan salah satu kitab sejarah yang menjadi sandaran, patokan para ahli sejarah, salah satunya adalah kitab As-Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham. As-Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Makanya nanti saya akan banyak menyebutkan kitab ini. Ini disebutkan di dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Ibnu Hisham itu lahir atau meninggal pada tahun berapa? Bentar. Ibnu Hisham, beliau adalah ulama Islam yang meninggal pada tahun 761. Berarti ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Dan subhanallah, di abad ke-8 Hijriah ini banyak ulama-ulama sejarah. Ibnu Hisham, Imam Az-Zahabi, ini ulama-ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Baik, kita lanjutkan. Dari beberapa orang, riwayatnya ini, dari beberapa atau salah seorang dari istri Umar bin Khattab. Qala Umar, Umar bercerita. Lamma aslamtu tilka al-lailah tadhakkartu ayya ahla Makkah ashaddu adawatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta atih. Subhanallah. Ketika aku masuk Islam pada malam itu, lalu aku pun mengingat siapa penduduk kota Mekah yang paling sadis kepada kaum muslimin. Sampai aku mendatanginya. Ingin bayar. Bayar denda. Atau bayar apa? Timbal balik. Dulunya menyiksa kaum muslimin ketika masuk Islam. Maka beliau ingin membalaskan itu. Fa akhbirahu anni aslamtu. Aku memberitahukan kepadanya bahwa aku masuk Islam. Faqultu Abu Jahal. Maka di dalam diri Umar bin Khattab, yang paling sadis kepada kaum muslimin Abu Jahal. Faaqbaltu hina asbahtu hatta darabtu alaihi baba. Ketika waktu pagi, aku datangi rumahnya Abu Jahal, aku pukul, ketuk pintunya dengan memukul pintunya. Fakhraja Abu Jahal. Lalu Abu Jahal keluar, lalu Abu Jahal berkata, marhaban, selamat datang. Belum tahu masuk Islam. Wa ahlan, selamat datang wahai saudaraku. Ya bena ukhti, wahai keponakanku. Itu saudara anak dari saudariku. Keponakannya Abu Jahal. Maja abik, apa yang menyebabkan engkau datang ke sini? Kata Umar bin Khattab, jitu li ukhbiraka anni qad amantu billah wa rasulih wa saddaqtu bima jaa bih. Aku datang kepadamu untuk memberitahukan kepada engkau bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan aku telah beriman dengan seluruh apa yang dibawanya. Fadarabal baba fi wajhi. Maka Abu Jahal langsung membanting pintu di depan mukaku. Kesal kan? Sudah diterima dengan baik dan semisalnya masuk Islam. Qala qabbahaka Allah wa qabbaha ma ji'ta bih. Kata Abu Jahal ya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Allah memburukkanmu dan kabar yang kamu bawa itu pun sangat buruk. Ya, ini para ikhwah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, lalu ada cerita lain. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Lamma aslama Umar radhiyallahu an, ketika Islam Umar bin Khattab masuk Islam, beliau berkata, "Ayyu Quraisy anqulu lil hadis?" Quraisy siapakah yang aku akan beritahukan keislamanku ini? Qila lahu Jamilun ibnu Muammar al-Jumahi. Maksudnya Quraisy siapa yang akan memberitahukan kepadaku kepada orang-orang bahwa aku masuk Islam? Maka dikatakan Jamil bin Ma'mar al-Jumahi, dia yang akan memberitahukan orang-orang bahwa kamu masuk Islam. Faghada alaih. Maka Umar bin Khattab pun pergi di waktu siang hari menuju Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Qala Abdullah wa ghadautu ma'ahu. Kata Abdullah bin Umar, siang anak masih kecil anaknya, aku pun ikut bersama Umar bin Khattab. Attabi'u atharahu wa anzuru madza yaf'al. Aku ikuti langkah-langkahnya kemana, dan aku lihat apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kemudian apa yang terjadi? Hatta ja'a faqala lah, a'alimta ya Jamil anni aslamtu wa dakhaltu fi dini Muhammad. Sampai Umar bin Khattab datang kepada siapa tadi? Jamil. Jamil bin Muammar al-Jumahi. Atau bin Ma'mar al-Jumahi. Kemudian, wahai Jamil, tahukah engkau? Aku sudah masuk Islam. Dan sudah masuk ke dalam agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fa wallahi ma raja'ahu hatta qama yajurru ridahu wa tabi'ahu Umar. Sampai Jamil mendengar itu, demi Allah, Jamil tidak mau protes. Sampai dia menarik kain surbannya, maksudnya keluar rumah, dan diikuti oleh Umar bin Khattab. Wattaba'tu abi hatta idza qama ala babil masjid saraha bi a'la sautih. Aku pun, kata Abdullah sang anak ini, mengikuti bapakku sampai di depan pintu Masjidil Haram, maka Jamil bin Muammar al-Jumahi berteriak dengan suaranya yang kencang, ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, dan mereka sedang di sekitar masjid, di sekitar Ka'bah, tempat-tempat duduk mereka. Ala inna binal Khattab qad saba. Ketahuilah bahwa Umar bin Khattab sudah kena sihir. Bukan malah diumumkan Islamnya, malah sudah kena sihir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Bukhari menjelaskan, itu tadi cerita tentang Islamnya Umar. Maksudnya, Umar sudah masuk Islam, itu bagaimana keadaannya, begitu loh. Nah, diceritakan dengan cerita yang lain dalam riwayat Bukhari, bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, nah, ini indahnya masuknya Islam Umar. Mazilna a'izzah mundu aslama Umar. kita masih saja mulia semenjak masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi subhanallah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin Abu Thalib meninggal, Khadijah meninggal, akan ada yang menolong agama ini. Selalu. Tidak akan pernah habis. Abu Thalib meninggal, tidak bisa menolong lagi Rasulullah SAW. Khadijah, sang wanita dermawan meninggal, saudagar kaya meninggal, membantu dakwah Rasulullah SAW meninggal. Kemudian ada Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Ini para ikhwah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Umar waktu itu umurnya berapa? Disebutkan di dalam kitab Fathul Bari oleh Ibn Hajar, wa ana kana ibnu khamsa sinin. Aku waktu itu umur 5 tahun. Abdullah bin Umar waktu itu berapa umurnya? 5 tahun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan dalam hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari. Dan mengetahui keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini termasuk akidah. Termasuk akidah. Saya ulangi, mengetahui keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk akidah. Kenapa? Karena kita bisa menilai seorang itu ahlu sunnah wal jamaah atau kaum rafidah yang keluar dari ahlu sunnah wal jamaah dengan diuji dengan Umar bin Khattab. Maksudnya diuji tentang Umar bin Khattab. Bagaimana sikapmu tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Saya punya cerita sendiri ini. Suatu ketika saya di Masjid Nabawi, duduk megang mushaf, kemudian ada kawan saya dari di samping dari Yugoslavia. Orang Yugoslavia itu tinggi besar, putih. Ya, kadang-kadang keras orangnya. Habis itu datang orang Iran. Iran atau Irak, antara dua itu. Iran sepertinya. Kemudian dia, kita tahu ini orang Iran adalah pendetanya Syiah. Kita tahu dari pakaiannya. Saya waktu itu baca Quran sambil murojaah nutup. Kemudian dia ngelihat, berapa kamu hafal Quran, kata orang Iran ini. Kata saya, alhamdulillah. Kemudian kawan saya yang ini, yang Yugoslavia ini mengatakan, kamu Quran mana yang kamu hafal? Subhanallah. Kenceng, orangnya kenceng. Yugoslavia, Bosnia, orang-orang kenceng gitu. Tinggi, putih, orang Eropa kan, Islam tapi. Quran mana yang kamu hafal? Maka dia main taqiyah. Semua Quran kaum muslimin sama. Tidak ada bedanya. Antara Syiah dengan Sunni sama Qurannya. Dusta kamu, kata dia. Dia nguji lagi, menguji lagi. Ngujinya apa? Tuh. Yang dikubur di samping Rasulullah, apa menurutmu? Orang-orang Syiah paling benci dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Dia main taqiyah lagi. Kita mencintai seluruh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu taqiyah orang-orang Syiah Rafidhah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Beberapa keistimewaan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di antaranya hadis riwayat Bukhari dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wallazi nafsi bi yadihi ma laqiya syaitanu salikan fajjan." Saya ulangi, "Ma laqiya ka syaitanu salikan fajjan qattu illa salaka fajjan ghaira fajjik." Artinya, demi jiwaku yang berada di tangannya wahai Umar. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, dan semua dari kita kalau bersumpah itu tujuannya apa? Menekankan pembicaraan. Menekankan pembicaraan. Karena ketika kita bersumpah, kita mengucapkan siapa? Yang kita agungkan. Demi Allah. Demi jiwaku yang berada di tangannya. Itu demi Allah. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya apa yang akan beliau sebutkan ini termasuk penekanan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Demi jiwaku yang berada di tangannya. Syaitan tidaklah berjumpa denganmu dalam keadaan dia sedang berjalan di sebuah gang, kecuali dia akan berjalan di gang selain gang yang kamu lalui. Tidaklah syaitan menemuimu berjalan di sebuah gang, kecuali syaitan akan berjalan di gang yang bukan gang yang kamu lalui. Paham terjemahannya? Ya. Tidaklah syaitan menemuimu berjalan di sebuah gang. Jadi Umar jalan di sebuah gang. Melainkan syaitan akan mencari gang lain selain gang yang kamu lalui. Takut terhadap siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah. Kemudian termasuk keistimewaan Umar bin Khattab mendapatkan gelar Al-Faruq dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah, kemudian Ibnu Hajar dalam kitab Al-Ishabah. Ceritanya begini, ruwiya diriwayatkan. Nah, ini ada kelemahan. Kalau ada kata-kata diriwayatkan dalam bentuk fasid, bukan aktif. Kalau aktif gimana? Meriwayatkan. Diriwayatkan bahwa ketika beliau masuk Islam, beliau keluar rumah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu antara beliau dengan Hamzah dan para sahabatnya yang sedang berkumpul di Darul Arqam. Masih ingat Darul Arqam? Masih ingat? Apa itu Darul Arqam? Masjid atau rumah yang digunakan untuk berkumpul di awal-awal dakwah secara rahasia, secara terang-terangan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saking banyak masuk Islam enggak cukup lagi, maka harus mencari tempat. Maka tempatnya namanya Darul Arqam bin Abil Arqam. Fa'alimat Quraisy annahum tana. Falamma tasubbuhum ka'abatin misliha qala Umar fasammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin Al-Faruq. Lalu Quraisy mengetahui bahwa Umar bin Khattab yang menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam tusibhum ka'abatan mithliha. Maka ka'abatun mithluha maksudnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah, dan para sahabatnya setemenjak masuknya Umar dan Hamzah tidak pernah tertimpa penindasan setelah itu. Makanya setelah itu kata Umar bin Khattab, Rasulullah SAW menamaiku dengan gelar Al-Faruq. Al-Faruq, yaitu pembeda. Semenjak masuknya Umar, keadaan kaum Nabi dan para sahabatnya dibedakan. Tidak lagi ditindas. Ini maksudnya. Semenjak masuknya Umar ke dalam Islam, kaum muslimin jadi mulia. Tidak lagi ditindas, disiksa, direndahkan, dihina oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis yang menunjukkan keutamaan yang ketiga dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Hakim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kana ba'di nabiyyun lakana ibnul Khattab, lakana Umar bin Al-Khattab." Kalau ada nabi sepeninggalku, maka niscaya dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim, Imam Az-Zahabi, dihasankan oleh Imam Tirmizi dan Imam Albani rahimahullahu taala. Wallahu alam, para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih. Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar. Kalau seandainya ada seorang nabi sepeninggalku, maka dia adalah niscaya Umar. Menundukkan kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ustaz, kenapa tidak disebutkan Abu Bakar? Paham? Padahal lebih utama siapa? Abu Bakar dengan Umar. Lebih utama siapa? Abu Bakar. Kenapa tidak disebutkan kalau seandainya ada nabi sepeninggalku, maka dia adalah Umar? Maka jawabannya mudah. Karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa keistimewaan Umar yang lainnya itu beliau mulham. Mulhamun. Artinya diberikan ilham. Beberapa saran beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sahih, "Laqad kana fi ma qablakum minal umam nasun muhaddatsun." Orang-orang sebelum kalian ada orang-orang yang muhaddatsun, diberikan bisikan. "Fa in yakun fi ummati ahad fa innahu Umar." Kalau ada di tengah-tengah umatku orang yang diberikan bisikan seperti itu, maka dia adalah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini para ikhwah. Di dalam riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah ja'ala al-haqqa 'ala lisan Umar wa qalbih." Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran melalui lisan Umar dan hatinya. Makanya adanya hijab itu atas saran siapa? Umar. Yang asalnya istri Nabi berinteraksi langsung dengan sahabat-sahabat lelaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna, maka disarankan oleh Umar dengan hijab. Akhirnya ada hijab sampai sekarang. Salat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf atas saran siapa? Umar bin Khattab. Makanya beliau juga yang menjadikan makam Ibrahim yang asalnya nempel dengan Ka'bah, ya, beliau mundurkan beberapa meter dari Ka'bah sehingga orang-orang tawaf bisa tawaf. Tidak terhalang dengan orang yang sholat di belakang makam Ibrahim. Itu atas saran siapa? Umar bin Khattab. Kemudian saran Umar bin Khattab yang lain juga membukukan Al-Quran. Karena setelah peperangan Yamamah, banyak sahabat-sahabat yang para ahli baca Al-Quran, ahli hafal Quran meninggal. Hampir 70 sahabat semuanya ahli Al-Quran meninggal. Umar bin Khattab takut, khawatir bahwa Al-Quran nanti akan hilang dari hati-hati manusia. Maka beliau menuju kepada Abu Bakar As-Siddiq, waktu itu khalifah. Maka ditekankan dan dipuaskan oleh Umar bin Khattab agar membukukan Al-Quran. Pertamanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menolak karena belum pernah ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang ketiga baru menerima. Ini semua adalah hasil dari saran dan bisikan yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di sana ada riwayat yang lain. Riwayat Imam Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan bersabda, "Inni la anzuru ila syayatinil ins wal jin qad farru min Umar." Kata Rasulullah, aku sungguh melihat setan-setan manusia dan dari jin kabur dari Umar. Ini keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, sekarang kita ambil beberapa faedah. Fikih-fikih yang kita bisa ambil dari hadis ini atau dari kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab dengan siapa tadi? Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang pertama yaitu Allah terkadang menjadikan dalam sebuah keburukan kebaikan yang begitu besar. Allah terkadang menjadikan keburukan dalam sebuah keburukan yang begitu besar kebaikan yang besar. Lihat Islamnya Hamzah, sebabnya adalah apa sebabnya? Hah? Pembantaian siapa? Abu Jahal. Abu Jahal, pembantaian Abu Jahal kepada kaum muslimin, penyiksaan Abu Jahal kepada kaum muslimin. Maka terkadang Allah menjadikan dalam sebuah keburukan kebaikan yang sangat besar. Hal ini berdasarkan firman Allah, yaitu di dalam surah An-Nisa ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Mungkin kamu membenci sesuatu dan Allah menjadikan di dalam sesuatu tersebut kebaikan yang banyak. "Wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lak." Dan mungkin kamu membenci sesuatu dan itu lebih baik bagi kalian. Ini ayat sebenarnya ditujukan kepada pasangan suami istri. Ya, suami yang sudah munyak dengan istrinya, maka mungkin timbang dulu. Ditimbang dulu. Daripada dicerai, ditimbang dulu. Dia ada kebaikan pastinya. Ya. Ternyata Allah menjadikan kebaikan di dalam dirinya, menjadikan di dalam dirinya kebaikan yang banyak. Sudah sate, ulun timbang-timbang, kada kebaikan lalu. Ini tentunya menimbangnya dengan akal pikiran yang benar dan dengan agama. Kemudian pelajaran selanjutnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya biar saya membahasakannya mudah sehingga antum juga mencatatnya mudah. Pelajarannya adalah bahwa terkadang niat untuk selain Allah di awal perkara. Tetapi kemudian Allah memperbaiki niat tersebut. Mungkin awal-awalnya niatnya, ya, saya beri contoh misalkan. Mohon maaf ini, jangan sampai tersungging. Misalkan ingin nikah, ngajilah di Masjid Imam Syafi'i. Karena banyak calon di sini. Pinahnya kalau lu enggak tahu juga. Ya. Akhirnya ngaji. Ngaji tujuannya agar bisa menikah. Ya. Mendekati macam ulangnya enggak ada nih. Ya, absen. Ya. Nah, itu. Kemudian setelah 3 bulan baru menawarkan ataupun ingin mencari istri. Awalnya niatnya untuk perempuan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki niat tersebut. Memperbaiki niat tersebut asalkan dia juga memperbaiki niatnya. Lihat Hamzah radhiyallahu anhu, di buku-buku sejarah disebutkan Islamu Hamzata kana awwalul amri anafatu rajulin aba an yu'dhi qaribahu, yaitu seseorang yang merasa terhina keluarganya dihina, disaksi, disiksa, dicaci maki dan semisalnya. Kemudian Allah melapangkan dadanya. Akhirnya benar-benar masuk Islam. Ya. Kadang sebuah perkara asalnya bukan karena Allah. Lalu Allah memperbaiki niatnya. Makanya ada perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, hadis riwayat Muslim, "Qala Anas, in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya, fama yuslimu hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma 'alaiha." Indah ini perkataan. Ada orang masuk Islam, awalnya dia tidak menginginkan kecuali dunia. Maka tidaklah dia masuk Islam sampai akhirnya Islam lebih ia cintai dibandingkan dunia dan seisinya. Asalnya masuk Islam karena ingin dunia. Lalu ketika dia masuk Islam, akhirnya Allah membaliknya. Dan ini apresiasi Allah kepada hamba tersebut yang sudah memilih Islam. Paham maksud saya? Ya. Jadi awalnya mungkin niatnya hanya untuk dunia, seperti orang berhijrah. Hijrah untuk dunia. Kan ada hadisnya di riwayat Bukhari. Innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Adapun kalau hijrahnya untuk dunia yang ingin dia dapatkan atau ingin istri yang ingin dia nikah, wanita yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkannya. Tetapi karena dia berhijrah, Allah kasih apresiasi penghargaan, yaitu petunjuk lain. Hatinya kemudian diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi kadang-kadang kalau seandainya seseorang niatnya awalnya tidak bagus, maka kemudian kalau dia mengerjakan keislaman, Allah akan membimbingnya. Sebagaimana perkataan Anas bin Malik. Ada seseorang yang benar-benar masuk Islam karena hanya ingin dunia. Lalu tidaklah dia masuk Islam sampai akhirnya Islam lebih ia cintai dibandingkan dunia dan seisinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nuntut ilmu. Awalnya ingin dunia. Tapi karena yang dituntut ilmu, terus dia nuntut ilmu, maka ilmunya tersebut membimbing dia, akhirnya merubah niatnya. Lihat perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Kunna natlubul ilma lid-dunya fajurna ila al-akhirah. Kita dulu niatnya nuntut ilmu untuk dunia. Ilmu agama untuk dunia. Maka akhirnya ilmu agama tersebut menyeret kita untuk cinta akhirat. Sufyan ibn Masruk Ats-Tsauri rahimahullah, seorang imamul muhaddisin, mengatakan qala Habib ibn Abi Katib, Habib berkata, talabna hadzal amra wa laysa lana fihi niyyatun thumma ja'atin niyyatu ba'du. Kita menuntut ilmu ini dulunya belum ada ilmu, belum ada niat maksud saya. Kemudian datang niat setelahnya. Maksudnya belum ada niat yang benar-benar untuk menuntut ilmu. Lalu datang niat setelahnya. Maka bagi bapak-bapak yang mungkin baru saya lihat hadir sekali, ya, yang mungkin nyoba-nyoba, ke Masjid Imam Syafi'i, kayak pegerang, kayak pinanya. Pengajiannya tuh kayak pegerang. Ya. Maka mudah-mudahan ditetapkan hatinya untuk tetap menuntut ilmu agama. Maka pelajaran yang kedua dari hadis ini, dari cerita ini adalah bahwa kadang niat awalnya untuk selain Allah, tetapi karena dia beramal, akhirnya Allah memperbaiki niatnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa kesukuan, cinta keturunan, membela keturunan tidak selamanya dibenci. Jikalau kesukuan tujuannya untuk membela Islam, maka ini perkara yang baik. Ya, ini perkara yang baik. Bahkan subhanallah, disebutkan oleh para ulama sejarah, lihat subhanallah hikmahnya. Inna min asbab ikhtiyar al-jazirah al-arabiyyah muntaliqan lirisalah al-khatimah wujudul asabiyah al-qabaliyyah fiha. Sesungguhnya sebab, ini yang sering dibicarakan oleh sebagian orang, sebab dipilihnya jazirah Arab sebagai tempat pusat keluarnya risalah kenabian yang terakhir disebabkan karena adanya ta'assub, fanatik terhadap keturunan. Ini sebabnya. Sebab karena terjadi ta'assub, fanatik terhadap keturunan. Tetapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Karena kalau terlalu berlebih-lebihan, nanti akan bisa berbuat zalim. Dan menganggap yang lain adalah termasuk hina. Dan itu termasuk dosa besar. yaitu yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-ta'nu fil ansab wal fakhru bil ahsab wan niyahatu 'alal mayyit. Tiga dosa yang besar, yaitu mencaci keturunan, membanggakan diri dengan apa? Dengan keturunan, dan yang ketiga yaitu menangis meraung-raung tatkala ada yang meninggal. Jadi pelajaran yang ketiga, tidak semua kesukuan, keturunan, fanatik terhadapnya adalah merupakan tercela. Tetapi yang tercela adalah apa? Kalau terlalu berlebih-lebihan. Baik. Yang keempat, keutamaan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dapat petunjuk. Keutamaan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dapat petunjuk. Lihat Hamzah bin Abdul Muttalib ketika membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya Allah memberikan hidayah kepada hati Hamzah radhiyallahu anha wa ardhaha. Hati Hamzah radhiyallahu anhu wa ardhahu. Ya. Kemudian yang kelima yaitu tidak boleh putus asa agar orang masuk Islam atau ikut petunjuk Islam, ikut sunnah. Tidak boleh putus asa agar orang masuk Islam atau agar orang mengikuti sunnah, mengikuti ajaran agama. Tidak boleh kita berputus asa tatkala mengajaknya. Tidak boleh. Lihat siapa tadi ceritanya yang putus asa. Bukan putus asa. Siapa tadi yang mengatakan bahwa tidak akan masuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke dalam Islam sebelum masuknya keledainya Umar ke dalam Islam. Siapa? Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah. Kita harus tahu sejarah. Nama-namanya masa dihafal. Iya. Ya, masa artis fulan nikah, kawin dengan fulan fulana, kita tahu. Oh, itu bininya yang kelima tuh. Aku tahu 2011-nya nikah malam tuh. Misalnya. Tahu sejarah orang-orang. Kadang-kadang, mohon maaf, mungkin fasik, kelab malam, minum khamar, berjudi, buka aurat. Ya, tahu sejarah mereka, tetapi sejarah Islam, maka kita pun juga harus tahu. Hatta nama-namanya. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati Allah. Yang keenam, disyariatkannya doa untuk mendapatkan petunjuk untuk selain kaum muslimin. Atau boleh ditulis begini, boleh mendoakan selain muslim mendapat hidayah. Dan subhanallah, ini antum perlu catat juga, boleh mendoakan selain kaum muslim mendapat hidayah. Dan subhanallah, kebiasaan Nabi Muhammad SAW berdoa agar orang dapat hidayah. Berdoa agar orang dapat hidayah. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, ada seorang sahabat yang bernama Tufail ibn Amr ad-Dausi dari keturunan Daus. Kemudian Tufail ini berkata, "Ya Rasulullah, inna Dausan asad wa abad, fad'ullaha alaihim." Wahai Rasulullah, kaum Daus menolak untuk beriman dan bermaksiat terhadap perintah-perintah Allah. Maka doakanlah keburukan atas mereka. Ya. Yang minta siapa? Tufail, sahabat Rasulullah SAW. Keburukan, doakan keburukan atas kaum Daus. Karena sudah bermaksiat, sudah tidak mau taat dan semisalnya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada keturunan Daus. Dan wa'ti bihim, maksudnya datangkanlah hidayah kepada mereka. Kemudian doanya Rasulullah untuk ibunya siapa? Abu Hurairah. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa tidak lepas dari doa dalam berdakwah. Maka begitu pula ketika Anda mendakwahi keluarga, terutama orang tua. Sedih, Pak. Saya sering menyinggung itu dalam kajian. Ya. Ini semuanya demi mengambil perasaan orang tersebut. Saya bilang, apakah Anda tidak sedih ketika Anda sedang ngaji Islam, berusaha di atas sunnah, dan berdoa agar sampai istiqamah? Apakah tidak sedih? Bapak Anda masih bermaksiat, dosa besar, syirik, bid'ah, zina, khamar, berjudi, tidak ada orientasi akhirat. Apakah tidak sedih? Maka kadang-kadang jawabannya sedih kita, Ustaz. Cuma dananya terbatas. Ya, dananya terbatas. Maksudnya, seseorang tidak bisa untuk berdakwah seluas mungkin karena tidak ada biaya. Sedih kita. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu kita berdoa kepada Allah. Allah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudian pelajaran yang ketujuh, bahwa permusuhan orang kafir bukan karena perorangan, tetapi karena agama. Permusuhan orang kafir bukan karena perorangan. Tetapi karena agama. Kemudian pelajaran ke-8, yaitu dianjurkannya untuk merendahkan orang-orang kafir, membuat mereka sedih. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika masuk Islam, beliau bersegera mengumumkan keislamannya. Salat di samping Ka'bah. Ya. Ini menunjukkan bahwa disyariatkan untuk menghinakan orang-orang kafir. Merendahkan orang-orang kafir. Tapi tidak boleh kita semena-mena. Ya, tidak diperbolehkan. Kemudian pelajaran selanjutnya kita bisa ambil dari hadis ini adalah, yaitu kehebatan Al-Quran. Tidak bisa diragukan lagi dari cerita-cerita yang sudah kita sebutkan, bahwa salah satu penyebab Umar bin Khattab masuk Islam adalah mendengar Al-Quran. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang berada di Darul Arqam belum tahu Umar bin Khattab masuk Islam, maka dibukalah pintu jendela dari Umar, dari rumahnya Darul Arqam ini, bin Abil Arqam. Kemudian terlihat Umar bin Khattab masuk Islam, salat. Ya, salat menghadap Ka'bah seperti salatnya kaum muslimin. Maka para sahabat Nabi, ada yang waktu itu bertakbir, ya. Dan ini yang dianjurkan kalau lagi senang, takbir. Bukan tepuk tangan. Pelajarannya adalah bahwa salah satu syariat Islam ketika mengekspresikan kesenangan, yaitu dengan takbir, bukan dengan tepuk tangan, ya. Takbir bukan dengan tepuk tangan. Alhamdulillah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang pertama masuk Islamnya Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhuma selesai. Tersisa masih insyaallah taala pembahasan yang kedua, yaitu tentang pemboikotan. Kemudian juga pelarangan berhubungan antara Bani Hashim dengan selain Bani Hashim oleh orang-orang kafir Quraisy. Semoga kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu fikum wa fik barakallahu. Sahihkah riwayat yang menceritakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam setelah mendengar atau membaca surat Toha? Ada beberapa riwayat tentang kisah masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi yang sahih tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, surat Al-Haqqah yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga terunjuknya Umar bin Khattab ketika melihat orang-orang berhijrah dari Mekah ke negeri Habasyah. Adapun surat Toha, Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum wa fiikum barakallah. Bagaimanakah majelis orang kafir yang Ustaz sebutkan tadi? Apa saja yang mereka lakukan? Paling berpenderan. Ya, pender sana sini dan semisalnya. Kenapa tidak berdoa untuk kedua Umar agar masuk Islam? Hanya salah satunya. Karena ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar yang masuk Islam yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata beliau adalah Umar bin Khattab. Umar mendengarkan Al-Qur'an dari siapa? Dari Rasulullah yang membaca Al-Qur'an tadi. Apakah tidak ada yang menentang keislaman Umar? Maka jawabannya tidak ada yang berani. Tadi kan yang mengumumkan siapa namanya tadi? Jamil bin Muammar Al-Jumahi. Jamir bin Muammar Al-Jumahi yang mengumumkan keislaman di tengah-tengah kaum kafir Quraisy, tetapi bukan keislaman yang diumumkan. Ala inna Umar qad saba. Ingatlah semua wahai kafir Quraisy, Umar bin Khattab sudah kena sihir. Itu. Wallahu alam. Dan itu olok-olokan keji orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Nah, sama di zaman sekarang berarti apabila ada orang meskipun itu mengaku Islam, kalau mengolok-olok agama Islam, syariat Islam, maka itu adalah di dalam dirinya terdapat perbuatan-perbuatan, sifat-sifat dari orang-orang kafir Quraisy. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Di luar tema juga tidak mengapa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi dijelaskan dalam satu hadis yang mana artinya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Al-Khattab secara khusus." Yang tadi Ustaz jelaskan. Pertanyaannya itu apakah masih di Makkah atau di Madinah? Apakah Aisyah itu mendengar setelah menjadi istri Nabi atau bagaimana? Terima kasih, Ustaz. Iya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Seorang sahabat meriwayatkan sebuah kisah terdahulu padahal mungkin beliau masih kecil waktu itu. Aisyah dinikahi oleh Rasulullah 2 tahun sebelum hijrah beliau. Umur Aisyah waktu itu 6 tahun. Berarti beliau lahir 8 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu pada 8 tahun pada umur Nabi 42. Ya, baru umur Nabi 42, baru beliau mengemban kenabian 2 tahun. Baru beliau mengemban kenabian dan kerasulan 2 tahun. Maka kemungkinan kecil beliau bercerita itu. Karena masih kecil. Tetapi bagaimana Aisyah mendapatkannya? Mungkin dari yang lain. Nah, gitu. Dari yang lain beliau mendengar hadisnya. Tetapi beliau yang meriwayatkan hadisnya. Begitu. Wallahu a'lam. Dan bagi bapak-bapak yang ingin serius mengikuti kajian ini, saya membaca kitab Fiqhus Sirah Nabawiyah. Alhamdulillah sudah diterjemahkan fikih sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa mengikutinya. Ya. Bisa mengikutinya dengan membelinya tentunya. Jadi saya sangat fokus terhadap kitab itu meskipun ada kitab-kitab yang lain seperti buku ini Sahihus Sirah Nabawiyah sejarah Nabi yang sahih, saya baca juga dari buku yang lain juga saya baca, sehingga melengkapi apa yang ada. Tetapi untuk mengikuti agar mudah, maka silakan luangkan biaya untuk membeli itu. Ya, fikih sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada yang lain? Cukup? Silakan. Kasih mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Ustadz ada mengatakan bahwa Al-Quran itu dibukukan pada masa Umar bin Khattab tadi kan, dan tidak ada di zaman Rasulullah Sallallahu. Ya, nah itu Ana pernah mendengar bahwa itu ada yang menjadikan dalil bahwa adanya bid'ah hasanah gitu. Nah terus dahulukan juga tidak ada, Al-Quran itu tidak ada harokat-harokatnya. Nah jadi bagaimana menjelaskannya tentang hal itu? Ya, terima kasih. Ya, yang pertama tentang pembukuan mushaf. Pembukuan Al-Quran menjadi mushaf gitu, jadi buku. Maka jawabannya adalah bahwa itu di zaman Abu Bakar ya, bukan zaman Umar. Jadi Abu Bakar masih hidup, karena sahabat banyak yang meninggal, yang hafal Quran banyak meninggal, maka Umar bin Khattab memberikan saran kepada Abu Bakar As-Siddiq. Awalnya menolak, kemudian menerima. Ya, awalnya menolak, kemudian menerima sarannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kisah ini sahih dan dijadikan dalih oleh sebagian kaum muslimin yang berpendapat bahwa adanya bid'ah hasanah. Bahwa boleh melakukan perbuatan yang mengada-ngada yang itu masih hasan, masih baik. Belum ada di zaman Rasulullah, tapi karena dia baik, maka boleh saja dilakukan. Maka jawabannya mudah, bahwa itu bukan bid'ah hasanah, tetapi itu ijma' para sahabat. Ijma' artinya konsensus, kesepakatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sepeninggal Rasulullah SAW dalam sebuah perkara. Dan kesepakatan para sahabat hujjah, sandaran hukum yang kuat. Kenapa demikian? Karena para sahabat tidak mungkin bersepakat dalam sebuah kesesatan. Ada hadis Rasul yang berbunyi, La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak pernah bersepakat di atas kesesatan. Nah, tidak ada seorang pun yang mencela waktu itu dari sahabat Rasulullah. Ya. Sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Madinah berumur atau pada tahun 78 Hijriah. Yaitu Tufail. Beliau sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Madinah. Tidak ada pelarangan ataupun pengingkaran dari sahabat-sahabat itu. Maka menjadi ijma'. Ijma'nya para sahabat sangat kuat. Karena tidak mungkin mereka bersepakat di dalam sebuah kesesatan. Itu jawabannya. Yang kedua, yaitu di zaman Rasulullah belum ada harokat. Sedangkan sekarang sudah ada harokat. Titik, sabdu, kasrah, apa lagi? Alif bawah A, alif atas A, alif bawah I. Ulun dulu gak kenal Iqra. Ya? Ulun tidak mengenal Iqra. Ulun dulu mengenalnya, apa tuh Pak namanya? Alifan. Alifan. Ya? Ada 10 murid yang ngaji di bawah lampu Petromak. 10 murid. Yang hatam cuma ulun. Yang lainnya sudah kabur. Karena berat, gurunya sadis. Rahimahullah. Ya. Mudah-mudahan beliau dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dulu tidak ada titik, kasrah, fathah, dhammah, tanwin, enggak ada. Maka bagaimana? Kok kapan adanya? Di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Di zaman Ali bin Abi Thalib ada seorang ahli tulis bahasa Arab namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau yang memberikan saran untuk diberikan harakat titik dan semisalnya. Coba pian sampai wahini kada betitik. Ah, bingung tuh, Bang. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mereka menganggap, yang mengatakan adanya bidah hasanah, menganggap bahwa itu pun belum ada zaman Rasulullah. Berarti itu bidah hasanah. Kalau tidak mau, hapuskan semuanya titiknya, harokatnya, supaya tidak bidah. Maka kita katakan, itu bukan bid'ah, wahai saudaraku. Bid'ah itu adalah ibadah yang menyerupai ibadah yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Jadi bid'ah itu zatnya. Zatnya. Adapun titik harokat bukan zatnya. Dia adalah sarana untuk mencapai sebuah kemaslahatan. Makanya disebut oleh para ulama maslahatul mursalah. Yaitu sebuah sarana yang diambil manfaatnya. Contoh, menuntut ilmu. Disyariatkan gak dalam Islam menuntut ilmu? Disyariatkan. Sarananya banyak. Di masjid, di sekolah, ada bangku, ada meja, papan tulis. Ya, itu semua belum ada zaman Rasulullah. Tapi itu disebut sebuah maslah al-mursalah. Yaitu sarana untuk mencapai sebuah kebaikan. Dia hanya sarana, bukan tujuan. Tujuannya apa? Menuntut ilmu. Sedangkan bid'ah beda. Bid'ah itu adalah ibadah itu sendiri. Ya? Ibadah itu sendiri. Salawat dangdutan. Dangdutnya koplo lagi. Ya? Kenapa saya katakan koplo? Karena jogetnya aja joget erotis. Antum pernah enggak bayangkan kira-kira Rasulullah na'udzubillah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Zubair, Utsman terutama sahabat yang sangat paling pemalu. Apakah pantas kalau itu baik pernah dikerjakan oleh Utsman bin Affan jogetan begini? Enggak mungkin ya, akhi. Ya, itu kan yang dinamakan bidah hasanah. Bahkan itu mencela salawat. Salawat amalan yang mulia, pemberi syafaat, pelancar doa, ya, mendatangkan pujian dari Allah. Apakah itu yang akan seperti itu cara bersalawat? Belum ada contohnya. Jadi jawabannya itu apa jawabannya? Paham enggak antum? Hanya sebatas sarana. Titik-titik kasrah hamzah fathah itu hanya sebatas sarana. Sedangkan bid'ah adalah apa? Zatnya, ibadahnya itu sendiri. Begitu namanya. Begitu jawabnya. Ya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.